السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. صدق الله العظيم. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin. Kita masih lagi membicarakan tentang tajuk berkenaan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sesampai pada bab yang ke-9, iaitu ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa bikulli syai'in alim. Bagi yang kitab Rumi pada muka surat yang ke-33. Yang Rumi muka surat 33. Yang Jawi wallahu a'lam. Ya. Saya carilah dia ni. Baik. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah Taala Maha mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Apa maksud Allah Taala Maha mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu ni? Macam mana yang Allah Taala tahu? Saya dah sebut pada tuan-tuan. Kita mengetahui dalam erti kata pengetahuan kita ni sedikit sangat. Yang kita tahu ni sedikit sangat. Walaupun kita nampak, walaupun kita ada benda itu, tapi kita tak tahu. Contoh saya sebut bulan lepas, kita tahu kita ada rambut. Kita nampak kita boleh pegang rambut. Tapi hakikatnya kita tidak tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Kita cuma tahu ijmal, ringkas. Kita tak tahu secara tafsir, secara terang, secara mendalam. Berapa helai rambut kita pun cukup. Belum kita kata rambut tu dijadikan daripada apa. Apa benda ada dalam rambut pun kita belum tahu. Cuma kita tanya, berapa helai rambut? Pun kita tak dapat jawab. Allah Ta'ala, dia mengetahui satu-satu benda tu. Pengetahuan Allah Ta'ala tentang satu-satu benda tu, Allah Ta'ala tahu kesemuanya. Berapa lai rambut kita, bila nak beruban, bila nak gugur, bila nak tumbuh, bila nak jadi botak, bila nak tumbuh balik, bila nak jadi perang, ada tak rambut tu yang tak jadi uban? Allah Maha mengetahui. Itu maksud wa huwa bikulli syai'in alim. Bukan dia tahu macam kita tahu. Kita tahu hanya yang kita nampak. Yang kita nampak tu pun kita tak tahu mendalam. Baik. Perlu diberi perhatian bahawa Allah Ta'ala mengetahui. Mari depan-depan, abang. Mapar, mari kat depan-depan. Pelajar-pelajar mapar. Matar tu apa? Ya. Matar tu apa matar? Maha tahfiz. Harus dua. Mari depan, mari depan. Duduk belakang hujan. Baik. Mari belajar banyak depan. Tak kira pakcik-pakcik nak masuk belakang. Baik. Perlu diberi perhatian bahawa Allah Ta'ala mengetahui yang tersebut itu dengan tafsir. Meskipun ada yang tiada baginya kesudahan sekalipun. Kita tahu tentang syurga. Syurga ni tak ada kesudahan. Syurga bukan ada penamat dia. Benda yang kekal syurga. Makhluk yang kekal. Nama dia syurga lah. Daripada 8 makhluk yang kekal. Di antaranya bidadari. Itu kekal, loh, ruh dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala mengetahui dengan erti kata yang sebenarnya. Yang kekal juga ialah ruh. Ruh pun kekal. Yang tak kekal jasad. Badan kita yang tak kekal, mati kita nanti, duduk dalam tanah, rebuh, habis lah, hancur lah. Tapi ruh tetap hidup di alam ruh. Dia berada pada alam dia. Kita, ruh kita tahu. Mana bentuk dia? Macam mana rupa dia, kita tak tahu. Di mana dia duduk, di mana dia letak. Ada orang yang dipotong tangannya, tak mati. Ada orang yang ambil pisau belit, dia potong urat dia, mati. Kenapa yang dipotong tangan tak mati? Kenapa yang dibelitkan pisau dengan pisau cukur tu mati? Pelik juga. Di mana roh ni letak? Di mana roh tu letak sebenarnya? Kita tak tahu. Walaupun kita bercakap tentang persoalan roh, kita tak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Rohnya macam mana? Sifat dia macam mana? Roh lepas mati pergi buat apa? Roh ni lepas kiamat buat apa? Ha, yang ni yang dikatakan pengetahuan Allah Ta'ala itu dengan tafsir, dengan secara mendalam. Seperti sifat-sifat kamalat bagi Allah yang tiada terhingga banyaknya. Ataupun umpama segala nikmat syurga, ataupun azab neraka, serta gerak atau diam kedua-dua penghuni tersebut, juga diketahui dengan tafsir kesemuanya oleh Allah Ta'ala. Kita cuma sebut syurga, tapi sifat gambaran syurga kita tak tahu. Diperbuat daripada apa? Kita kata diperbuat daripada yakut, dibuat daripada maknikam, diperbuat daripada luk-luk. Apa benda luk-luk kita pun tak tahu. Diperbuat daripada maknikam, apa dia maknikam kita pun tak tahu. Allah dia Maha mengetahui. Nah, sebab itu yang disebutkan wahwa bikulli syai'in alim, itu mengetahui tiap-tiap sesuatu. Bukan Allah Ta'ala tahu gelas ni, Allah tahu apa dia kandungan gelas. Diperbuat daripada apa? Bila diciptakan? Bila dia nak pecah? Bila dia nak hancur? Itu maksud likulli syai'in alim. Setiap sesuatu, setiap sesuatu tu bukan Allah tahu nama rumput, nama pokok, bukan. Allah tahu dia jadi daripada apa? Bila dia nak gugur? Bila dia nak kering? Bila daun itu akan dimakan ulat? Itu maksud bikulli syai'in alim. Bikulli syai'in alim. Bukan kita kata Allah tahu nama dia apa, Allah tahu orang ni duduk di mana, yang tu satu bab. Allah juga tahu dia nak mati bila, dia nak dikebumikan di mana. Allah juga tahu siapa yang akan mandikan mayat dia. Allah juga tahu siapa yang akan usung mayat dia. Allah juga akan tahu bila mayat dia akan hancur. Ha, yang itu yang dikatakan tiap-tiap sesuatu. Macam kita, kalau kita kata, saya ni ustaz, saya dah kerja di pejabat ni 30 tahun. Saya tahu laki mana, anak kunci dia mana, tangga dia berapa, kipas ni, switch dia di mana. Kalau rosak apa nak buat, saya dah tahu dah. Pengetahuan itu tak cukup. Pengetahuan Allah mengetahui sesuatu tu secara detail, tafsir ni. Baik, begitulah dengan nikmat syurga dan azab neraka dan kedua-duanya. Tetapi ada ulama, ada orang-orang ahli falsafah yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengetahui yang tersebut itu dengan ringkas, ijma'. Ini sesat. Golongan yang kata Allah pun tak tahu kesemuanya. Ini puak-puak yang sesat. Saya kata dah dulu, puak-puak Hindu, dia kata Tuhan ni tak boleh tahu semua. Tak boleh nak kontrol semua. Sebab tu dewa mereka banyak tangan. Dewa mereka banyak tangan. Sebab apa banyak tangan? Sebab nak jaga itu, nak jaga ini, nak jaga itu, nak jaga ini. Sebab tu kadang-kadang dewa hanya 10, 15 kanan, 15 kiri. Sebab tu juga dewa mereka banyak. Dewa hujan, dewa makan, dewa kahwin. Dewa depa pun kata sibuk duk jaga orang kahwin, sampai depa pun tak kahwin. Setahun sekali baru kahwin. Tu nama dia Tepusam. Duk dua malam, lepas tu pisah. Tahun depan pula jumpa pula. Tu Tepusam. Jadi dia bayangkan Tuhan ni dalam keadaan lemah. Dia tak boleh nak kontrol semua. Padahal Maha Suci Tuhan daripada sifat lemah. Dalam agama Kristian macam itu juga. Dia kata Tuhan dah tua, bukan larat, bukan yang mampu nak buat semua. Sebab tu dia perlukan anak. Datanglah Tuhan anak. Tuhan anak ni muda. Tuhan anak ni bakal menggantikan bapa. Dia mari pula dua dalam satu, tiga dalam satu. Sebab dia membayangkan Tuhan itu macam manusia. Kita pun selalu sebut Encik, saya ada dua tangan je encik, saya tak mampu nak buat kerja semua encik. Jadi dia letakkan sifat kepada Tuhan. Dia bayangkan Tuhan dua tangan, macam mana nak kontrol seluruh alam ni macam mana? Ha, ni budaya-budaya yang dipanggil sebagai ahli falsafah, yang berfikir hanya kepada apa yang mereka lihat dan mereka fikir. Sesuatu yang mereka tak nampak, mereka tak dapat mencapai, dan mereka menolak apa yang mereka tak nampak dengan mata kepala mereka. Baik. Orang yang mengatakan Allah itu tak tahu secara mendalam. Seperti saya sebutkan dulu, ada orang kata, Tuhan tak tahukah di negeri Aceh ni banyak budak-budak? Kenapa didatangkan tsunami? Mati beribu orang. Masa berlaku tsunami, Tuhan di mana? Orang macam ini menganggap Tuhan tak tahu, Tuhan tak berilmu, maka hukumnya adalah kufur. Dan kufurnya golongan ini berdasarkan kepada lima sebab berikut. Yang pertama, kufurnya mereka itu kerana mereka mengingkari ilmu Allah Ta'ala dengan juz'iyat. Mereka percaya pada Allah, mereka percaya pada ilmu Allah, ada bahagian-bahagian. Ada bahagian mereka percaya, ada bahagian yang mereka tidak percaya. Mana bahagian yang mereka nampak sesuai, mereka ambil. Mana bahagian yang nampak tak apa sesuai, mereka tolak. Maka hukumnya adalah kufur. Contoh. Contoh, kita nak sembelih binatang. Ambil seekor ayam, kita pun ambil hammer, pemukul, kita pukul di kepala ayam. Baring ayam tu kita pun pam pukul. Bila tanya kenapa kamu buat macam itu, senang, cepat mati ayam ni. Ataupun yang lebih lemah lembut, diambilnya jarum, dicocok ayam tu bagi mati, ditengkok dia. Kenapa buat macam ini? Kenapa tak disembelih? Dia kata ayam ni kalau mati macam ni lagi senang. Dia pergi dalam aman, tak sakit. Sembelihkan, sembelihkan tentu jadi zalim, kata dia. Agak-agak tuan-tuan, ayam tu tuan-tuan nak makan tak? Ayam yang dicocok dengan jarum ni nak makan tak? Tak. Pasal apa tak? Pasal bangkai. Pasal najis, bangkai. Sebab bangkai? Sebab tak disembelih. Kenapa sembelih? Sebab Allah suruh sembelih. Maknanya kalau kita tukar dengan cocok, kita ganti dengan injek, kamu tak setuju, saya tak setuju. Kita tetap kena sembelih. Mesti sembelih. Sebab apa kena sembelih? Sebab Allah suruh sembelih. Oi, bagus. Eh, satu. Sekarang Allah kata bagi orang mencuri, hendaklah dipotong tangannya. Nak buat sama buat. Oh, tak boleh buat ustaz. Kenapa? Zalim. Sebab siapa zalim pula? Ialah kita lebih baik kita menyediakan prasarana pekerjaan yang baik kepada mereka, supaya bila mereka dapat ekonomi yang kukuh, mereka tidak mencuri. Saya tidak nampak potong tangan itu menyelesaikan masalah kecurian. Tapi masalah dia Allah yang suruh potong tangan. Macam mana Allah suruh sembelih ayam? Tadi kamu kata tak boleh injek sebab Allah suruh sembelih. Sekarang, kenapa kamu tak memotong tangan pencuri sedangkan Allah yang zuhur? Inilah dia yang dikatakan kufur. Sembelih ayam, ikut hukum Islam. Hukum orang membunuh mencuri, tak ikut hukum Islam. Kufur. Sebab apa kufur? Sebab dia kata Allah tak tahu. Allah hanya tahu cara sembelih ayam. Maka turun hukum sembelih. Tapi Allah tak tahu cara untuk menyelesaikan masalah kecurian. Kita tak sesuai dengan hukum potong tangan. Kita hendaklah buah penjara. Kufur namanya. Sebab menganggap Allah bodoh satu tempat dan Allah cerdik satu tempat. Sedangkan Allah maha berilmu pada semua tempat. Kafirlah hukum ni. 51 tahun kita dikafirkan begitu. 51 tahun kita diwar-warkan. Tak sesuai, tak sesuai, tak sesuai. Berapa ramai orang yang mati dalam keadaan i'tiqad dia potong tangan tak sesuai. Hukum bunuh kepada pembunuh tak sesuai. Hukum hudud tak sesuai. Dia mati itu dalam keadaan menganggap hudud tidak sesuai. Yang sesuainya apa? Haji di Mekah. Tak sesuai haji di Kemensah. Kenapa buat haji di Mekah? Kan senang buat haji di Kemensah. Jimat belanja, tak ada teruk-teruk, tak ada panas-panas. Oh, tak boleh. Tak, haram. Tak sah. Kita kena buat di Mekah aja sudah. Habis tu kenapa hukum hudud kamu tolak, kamu ganti dengan undang-undang British? Menunjukkan bahawa British law lebih baik daripada Islamic law. Bila jadi macam itu, maknanya kamu dah menganggap British lebih baik daripada hudud, daripada Allah. Kafirlah kamu. Ini kufur yang pertama. Kufur yang kedua. Mereka mengingkari hasyrul ajtad. Hasyrul ajtad maknanya perhimpunan jasad selepas kematian. Contoh runyuk di dalam surah Yasin. Ayat yang ke Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu bi imamin mubin. Ayat berapa? Surah Yasin. Ayat 13. Wa darib lahum mathalan ashabal qaryah. Allah sebut pada ayat 13. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan kematian orang yang mati. Manusia ni asalnya mati, lepas tu hidup, lepas tu mati, lepas tu hidup. Dua kali hidup, dua kali. Dua kali mati, lepas tu hidup, tak mati-mati. Asal kita mati, apa dalil asal kita ni mati? Allah sebut dalam Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Allah sebut mati dulu, baru hidup. Dulu kita mati, tak kita duduk di alam apa dulu? Sebelum kita lahir tu 84, sebelum kita lahir tu 64, sebelum kita lahir tu 54, kita duduk di mana? Kita mati. Bila kita lahir tu 54, kita pun hidup di dunia. Sebelum itu kita hidup di alam rahim. Kemudian kita hidup di alam dunia. Awal kita mati, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup semula. Jadi dua kali hidup. Hidup dua kali, bukan sekali. Sebab ada lagu yang muruh, hidup hanya sekali, mesti senang hati. So, saya ingat lagu tu. Tahun 60-an dulu. Hidup hanya sekali, oh, mesti senang hati. Mambo. Panca sitara dulu. Panca sitara. Punch. Punch apa mana? Punch apa mana? Lima. Panca sitara. Sebab tu kumpulan panca sitara lima orang. Seorang penyanyi, seorang lagi je tu. Sitara puja, sitara empat orang. Dan pun lima orang. Panca sitara. Lima. Baik. Kemudian. Satu lagi punch. Contoh chip tu. Tak mana ingat contoh chip. Tahun 70-an ni ingatlah punch. Baik. Satu lagi habit binten. Punch gunalah. Baik. Kemudian. Mereka mengingkari hajarul ajsad. Allah kata, kami yang akan menghidupkan orang yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami akan hidupkan balik orang yang dah mati. Bila? Di mana? Hari kiamat. Siapa yang dihidupkan? Semua makhluk. Manusia, jin, setan, iblis. Dibangkitkan semula. Jin yang mampu hidup pun hidup. Jin yang mati pun hidup. Setan pun hidup balik. Itu dipanggil sebagai Ashrul Ajsad. Walaupun tinggal rangka, walaupun tinggal tanah, hanya ketul saja tulang yang tidak hancur daripada tulang sulbi. Daripada itu pun Allah dibangkitkan semula. Dalam keadaan kadar kecepatannya hanya tiupan sangkakala. Tiup sangkakala hidup. Punya sekejap. Sebab itu P. Ramli buat dalam cerita, cerita pendekar Bujang Lapuk. Dia tiup trompet. Hantu gigi tu tiup trompet. Hantu gigi buang gigi palsu dia. Dia tiup. Oh, lu main kata. Nanti saya panggil geng saya. Dia tiup trompet. Pom-pom-pom-pom-pom-pom. Semua bangkit hantu kubur. Sekelip mata. Balik, tengok balik cerita pendekar Bujang Lapuk 1959. P. Ramli tiup daripada kisah itu. Wanuki hati surut. Ditiupkan sangkakala itu. Bangkit sekelip mata, sekejap saja. Tak susah. Kita nak buat kuih bangkit pun susah. Kadang-kadang kuih bangkit yang kita buat tak bangkit-bangkit. Tidur. Tak naik-naik. Mak kuih bangkit apa? Mak? Entahlah kata dia. Susah nak buat kuih bangkit. Tapi bagi Allah, tak susah. Sebab tu nama dia kiamat. Kiamat maknanya bangun. Kiamat maknanya bangun. Bangun daripada apa? Bangun daripada tidur. Bangun daripada mati. Itu dipanggil kiamat. Semalam kita mati. Pagi tadi kita kiamat. Bangun kita. Kiamat itu untuk apa? Kiamat dibangunkan untuk dihisab. Kiamat dibangunkan untuk diterima amalan. Dicatat, dikira amalan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Dan kami tulis apa yang kamu buat dulu-dulu, qaddamu, dulu-dulu. Sebelum kamu mati, sebelum kamu mati, semasa apa yang kamu hidup, kami tulis. Bila? Sejak akil baligh. Ni anak-anak kita ni, anak-anak tahfiz ni, masing-masing sudah ada buku catatan masing-masing. Allah dah naktubu, kami tulislah. Sebab tu jangan pergi, jangan melawan. Start daripada sekarang kena jadi baik sampai mati. InsyaAllah adik-adik di syurga. Daripada kecil, daripada akil balik, dah baik. Tangan baik, kaki baik, mata baik, lidah baik, hidung baik, mata baik, telinga baik, semuanya baik, hati baik, makan minum pun baik. Mana lagi tempat untuk orang yang baik-baik kalau bukan syurga? Allah tulis apa yang kita buat. Apa yang kita buat tahun 70? Oh, naik motor Vespa. Ronda sampai ke zoo negara bawa makmur belakang. Allah tulis. Kalau kita minta ampun, selesai. Tak minta ampun. Allah tulis lagi. Kita duduk pegang tangan dengan tunang kita. Allah tulis benda itu. Tak pernah padam pun. Sehinggalah di hari kiamat. Manusia yang dapat kitab catatan amalan dia, dia telak satu-satu. Dia kata, kitab ni apa? Semua benda yang aku buat yang kecil-kecil pun ditulis. Kitab apa ni? Dia boleh tanya pada malaikat, kitab apa ni yang aku kecil-kecil pun tulis? Sudah. Perkara yang kecil-kecil pun kita ditulis. Subhanallah. Kita pergi kenuri rumah orang. Minum air. Oi, maniknya. Gula apa ni? Lori gula tumpah lah. Yang tu pun Allah tulis. Allahu Akbar. Yang tu pun Allah tulis. Tuan-tuan jalan balik pada kenuri. Tengok. Oi, panasnya. Yang tu pun Allah tulis. Itu yang saya katakan tadi. Kitab apa ni? Semua ada tulis. Tuan-tuan, kitab yang kita nak baca ni, muka surat tak sampai 100 ya, Pak. Berapa tahun habis-habis, berapa tahun? Nak hurai tu berapa tahun? Bayangkan kitab kita ditulis, semakin banyak cakap, semakin banyak tebal kitab. Semakin banyak buat, semakin tebal kitab. Semakin kaya, semakin tebal kitab. Bayangkan. Semakin banyak bercakap, semakin tebal kitab. Makin banyak pinggan mangkuk, kain baju, reta benda, lagi tebal. Siaplah, selendang derima. Selendang terima. Satu-satu Allah tanya. Selendang derima ni, selendang mutiara ni, kamu beli di mana? Jalan India, masjid India. Kamu pakai duit apa? Sudah. Duit suami bagi. Suami kerja apa? Suami kerja cikgu. Selamat. Kamu beli selendang ni pakai untuk apa? Tak pakai. Saja-saja simpanlah rumah. Sudah. Pasal apa tak pakai kalau orang beli? Itu. Semakin banyak, semakin tebal buku. Bila nak habis tu? Buku yang nipis macam ni pun lambat nak habis. Kemudian kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tulis juga kesan-kesan yang kamu tinggalkan selepas kamu mati. Athar kita panggil jejak. Athar dalam bahasa kita ni jejak. Jejak Bertapak. Tahun 84, Sarimah Film. Jejak Bertapak. Tuan-tuan, kita juga meninggalkan jejak. Kalau boleh, tinggalkan jejak tapak yang baik-baik. Kesan yang kita tinggal itu adalah umur yang kedua bagi manusia. Umur yang pertama, umur hidup sekarang. Sekarang umur nombor satu. Umur nombor dua apa? Selepas kita mati, apa yang kita tinggalkan itu umur nombor dua. Kalau jahat, sebutannya jahat. Kalau baik, sebutannya baik. Sebutan itulah umur nombor dua. Surau ni yang mengasaskan dia, Tuan Haji itulah arwah dah pun. Masjid ni, Tuan Haji itulah yang asaskan. Dialah yang bagi tanah dia buat masjid. Itu umur nombor dua. Kalau tuan-tuan baik-baik, juga umur jahat. Dulu tapak ni tapak masjid. Bapaknya sudah wakaf untuk masjid. Datang anak dia pula ambil balik buat banggelo. Oi. Tak tahulah tu yang kami sekarang ni buat mana-mana tempat je lah. Patutnya tapak dia tu tapak masjid. Tapi anak kata pak dia tak bagi. Mana ada bukti dalam geran nama bapak dia. Kata dia punya lah, bukan wakaf. Tu yang paksa kami buat di sini ustaz. Dia tu ambil tapak masjid, dia buat tapak rumah dia. Ha, sudah. Kalau dia mati 1,000 tahun pun orang masih sebut lagi buruk dia. Itu dipanggil asar. Sebab tu saya katakan tadi, tuan-tuan sebelum mati tinggalkan asar-asar yang baik. Kesan-kesan yang baik. Jejak-jejak yang baik. Jejak bertapak yang baik. Jangan tinggalkan jejak-jejak kesan-kesan yang jahat. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan Allah tulis apa yang kamu buat, apa kesan yang kamu tinggal dalam kitab yang sangat dijaga, yang sangat kukuh, yang sangat jelas. Tak ada keliru-keliru, tak ada yang tak faham. Mubin, yang sangat clear. Tuan-tuan, kalau kita tulis dalam internet, boleh hilang. Datang virus, habis. Kalau kita tulis dalam pen drive kita pun, boleh rosak. Kita simpan dalam buku kita pun, buku tu boleh makan anak-anak. Boleh terbakar. Tapi kitab Allah tak terbakar. Tak ada virus. Tidak ada yang merosakkan buku itu. Malah buku ini, saya katakan tadi, dicatat apa yang kita buat sehingga kita sendiri pun tak tahu itu perbuatan kita. Sebab kita lupa atau pandang kecil dengan perbuatan itu. Contoh saya buat. Perbandingan itu. Orang mula-mula buat CD atau ni buat kaset ceramah saya tahun 95. Tahun 95, tahun 96 dia orang dah tak buat lah. CD atau ni kaset, masa tu tak CD. Kaset ceramah. Mula-mula tajuk dia wajah-wajah mayat. Wajah-wajah mayat. Masa tu jualan dia cukup hebat lah. Walaupun saya tak ada royalty. 25,000 keping masa itu. Layak dapat platinum disc tu. Tak pun gold tu dapat. Satu Cina daripada syarikat music telefon saya minta nak jadi pengedar. Saya kata saya toke, saya bukan saya buat. Itu saya ceramah, orang rakam. Orang rakam, orang buat kaset. Saya pun tak tahu siapa itu rakam. Sekarang macam inilah. You tak kat kontrak sama kita lah. Cina nak buat kaset ceramah agama. Saya kata tak payah lah. Siapa-siapa nak buat-buat lah. Tak kisah. Janji dakwah jalan. Saya tak nak fikir royalti ke apa-apa. Janji royalti Tuhan bagi. Royalti manusia bagi habis. Royalti Tuhan bagi tak habis. Dakwah kita ni royalti sampai kiamat. Berkekalan. Jadi tahun 95 buat kaset. Tak berapa rasa tajuk. Saya tak tahu. CD. Sebelum si Alias Talam ni buat. Berapa ramai yang buat CD saya. Saya pun tak tahu tajuknya berapa. Kadang dia rakam, kadang dia ini. Tapi satu orang, misalnya, saya pergi ke rumah dia. Saya tengok di dinding dia, CD saya daripada satu sampai tak berapa siri. Kaset daripada tak berapa tajuk sampai habis. Semua dia simpan. Saya kata, loh, banyaknya hang simpan. Jawapan yang akan keluar daripada mulut saya pun tak ada kaset ni. Saya pun tak ada kaset ni. Saya pun tak ada kaset ni. Hang ada? Ha, okey. Eh, saya pun tak ada CD ni. Kamu ada? Sebab saya dah lupa saya buat CD tu. Sebab saya dah lupa saya buat kaset tu. Tapi dia pengumpul, dia tak lupa. Dia kumpul, dia kumpul, dia kumpul. Sampai kita kata, eh, pelik sungguh. Semua ada kat hang tu. Aku sendiri pun tak ada. Macam itulah dia hari kiamat. Bila selak saja kitab catatan, ya Allah, yang ni pun ditulis. Loh, yang ni pun ditulis. Oh, macam itulah bandingan dia. Aku pun lupa lah. Macam itulah kitab kita bin Mubin tu. Satu pun tak tinggal. Gigi mata. Gigi mata kat cikgu. Ni anak-anak ni, gigi mata kat ustaz. Allah tulis. Tuan-tuan lupa. Elok ustaz tu keluar, tuan-tuan buat popet-popet. Menyampak ustaz ni. Allah tulis dah. Tapi kita lupa dah yang kita tulis, yang kita buat. Subhanallah. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua. Kafir kerana tak percaya, kita akan dibangkitkan semula. Yang ketiga, kafir yang ketiga, mereka mengingkari baharunya segala akhlak. Akhlak maknanya peredaran bintang. Apa ayat bintang dalam Quran? Ayat tentang bintang dalam Quran juzuk berapa bila? Juzuk berapa? A juzuk 1, B juzuk 2, C juzuk 3, D juzuk 30. Juzuk 30 paling banyak surah tentang bintang. Apa ayat tentang bintang? Wasama, wasama izatil buruj. Kemudian wal, so Allah sumpah tentang bintang. Buruj, buruj ada berapa? Sudah. Ni aku malas main, ingatkan dia mengajak, dia tanya pula dah. Allah sumpah dengan langit, Allah sumpah dengan bintang. Buruj saja ada berapa? Yang manusia duk kaji ni, buruj ni ada 10. 10 saja. Dalam buruj tu pula terlalu banyak bintang, tak terkira banyaknya. Kita sebut sebagai galaksi. Kata ulama-ulama tafsir, 5 duduk di utara, 5 lagi buruj duduk di bawah, di selatan. 5 yang duduk di utara ni namanya jadi, namanya tengah-tengah. Khatul istiwa, tengah-tengah ada khatul istiwa. Atas dia jadi, jadi, bawah dia sartan. Semualah kitab fiqah, kitab tauhid sebut. Ada buruj bentuk ini, ada buruj bentuk ini. Bahawa setiap 3 bulan matahari itu akan beredar. Beredar pada buruj, buruj, buruj, buruj. Setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan, setiap 1 bulan dia akan pergi masuk. Setiap 3 bulan dia akan pergi satu buruj, satu buruj, satu buruj. Itulah kerja matahari. Sebab itu matahari ada masa dia kecil, ada masa dia besar, ada masa dia kelabu, ada masa dia terang, ada masa awal maghrib, ada masanya lambat maghrib. 2-3 minggu yang lepas maghrib kita awal, 6.50 masuk maghrib lah. Oi, kalau puasa masa tu seronok. No, kalau puasa hari tu lah 6.50 buka puasa dah lega lah. Lah dia main lewat lah, lah pukul apa? Maghrib pukul 7 lah. Ha, lepas ni dia akan balik buka lewat 7.11 balik, 7 suku, 7.20. Sebab apa? Sebab peredaran matahari tu. Sebab tu Allah sumpah dengan buruj. Adanya buruj-buruj itu Allah sumpah. Dan matahari duduk berkeliling di situ. Buruj ini dia pergi, buruj ini dia pergi. Dia kawal tentang cuaca. Dia kawal tentang pergerakan laut dan sebagainya. Allah sumpah dengan benda itu. Allah sumpah dengan bulan. Wal-qamar. Allah sumpah dengan bintang. Allah sumpah dengan matahari. Wasyam. Allah sumpah dengan langit. Wasama. Allah sumpah dengan kumpulan bintang-bintang. Wan-nazi'at. Berapa banyak tentang bintang disebut oleh Allah dalam Quran. Tapi manusia, orang Islam, dia paling jarang kaji bintang di langit. Dia cuma mengkaji bintang di bumi. Bila artis nak cerai, dia tahu. Bila bintang RTM tu nak kahwin, dia tahu. Bila bintang Akademi Fantasia tu nak kahwin, dia tahu. Bila bintang ni nak bertunang, dia tahu. Bintang-bintang ni dia tahu. Tapi bintang yang Allah suruh kaji di atas ni dia tak tahu. Sedangkan kalau dia kaji benda di atas itu, dia sangat alim. Dia boleh tahu. Dia banyak dapat manfaat. Dalam hadis sebut tentang bintang kejora. Bintang kejora. Orang lain sebut bintang kejora bintang? Bintang? Tak tahu. Jupiter. Orang putih sebut kejora. Melayu sebut Jupiter. Betul ya? Maksudnya kita ada lebih orang putih daripada Melayu lagi. Orang putih sebut Jupiter. Kita sebut kejora. Ada benda pada bintang kejora itu. Rabi suruh kaji. Ada aura. Bulan. Kenapa Allah sebut bulan lain? Anak bulan lain. Yas'alu naka anil ahillah. Mereka tanya tentang anak bulan. Bulan lain. Anak bulan. Hilal lain. Qamar lain. Syahru lagi lain. Kenapa Allah sebut anak bulan? Hilal. Kenapa Allah sebut syahrur bulan? Bulan Ramadan. Syahrur Ramadan. Kenapa Allah sumpah dengan wal qamar? Allah tak sumpah wal hilal. Wal hilal iza saja. Tak ada. Wal qamari iza. Lain. Kenapa Allah tak sumpah dengan anak bulan? Kenapa Allah sumpah dengan wal qamar? Wal qamar tu apa? 14, 15, 16, 17. Iaitu bulan yang sedang mengambang. Allah sumpah dengan bulan itu. Yang pertama, Allah sumpah dengan bulan, bintang dan sebagainya. Nak bagi tahu bahawa benda-benda itu adalah makhluk Allah. Jangan kamu ambil sebagai Tuhan. Matahari pun makhluk Allah. Jangan sembah sebagai Tuhan. Jangan. Yang kedua, Allah nak bagi tahu bahawa makhluk yang Allah sumpah itu benda yang besar-besar. Benda yang hebat-hebat. Kalau tidak, Allah tak sebut. Ya Allah sebut ni benda hebat-hebat. Allah maha hebat. Maka dengan sebab dia hebat, dia akan sebut yang hebat-hebat. Macam orang besar-besar. Orang besar-besar, dia cerita yang besar-besar. Yang kecil-kecil dia juga ingat. Kalau dia ingat juga benda kecil, kira hebatlah yang kecil tu. Orang besar-besar, dia sebut benda yang besar-besar lah. Obama, Clinton, ya, George Bush, Prefek Musyarab, dia sebut yang tu lah. Ada dia sebut ketua kampung JKKKK, tak mesti, mesti tuan. Tunggu pilihan raya baru dia sebut JKKKK ni. Bila dah naik di atas, dia sebut yang besar-besar. Dia tak jaga dah yang di bawah. Kalau dia sebut juga yang di bawah, maknanya orang di bawah tu hampir dengan dia. Kalau dia masih ingat lagi ketua kampung, dia ingat lagi makna ketua kampung tu hampir dengan dia. Besarlah ketua kampung. Allah ni maha besar. Kita ni makhluk kecil-kecil-kecil-kecil je. Tapi kalau satu makhluk Allah sebut nama dia, maknanya makhluk tu memang hebat. Hebat kerana dekat dengan Allah ataupun hebat kerana jauh dengan Allah. Kenapa Allah sebut Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad hebat dekat dengan Tuhan. Kenapa Allah sebut Fir'aun? Sebab hebat juga. Sebab dia mengaku Tuhan. Jangan main-main Fir'aun ni mengaku Tuhan. Sebab tu disebut juga oleh Allah. Sebab dia terlalu jahat. Kenapa Nabi Muhammad disebut oleh Allah? Sebab Nabi Muhammad terlalu baik. Kenapa bulan Allah sebut? Sebab bulan terlalu banyak manfaat. Cuma kita saja malah mengkaji tentang bulan. Hujan. Hujan malam. Orang tua-tua dulu sebut hujan malam Jumaat. Kita kalau malam Jumaat hujan, hehehe, gelap. Isteri tanya, apa gelap abang? Saja hujan. Orang dulu-dulu kalau hujan malam Jumaat, dia terjun, duduk kat luar rumah. Tapi pakai baju lah. Dia pakai kemplekat. Dia mandi sepuas-puasnya. Sebab ada barakah, ada kebaikan malam Jumaat, bulan penghulu segala hari, barakah hujan pula kan rahmat. Rahmat pada malam Jumaat, hujan turun. Badan jadi segar. Badan jadi kuat. Kita sekarang bila sebut hujan, lari masuk dalam rumah. Oh, tak boleh usah. Hujan kimia. Nanti relai kulit saya, Ustaz. Nanti habis rusuk kulit saya. Orang dulu-dulu tidak. Dia buat. Sebab tu badan orang dulu-dulu sihat. 80 tak ada masalah. 90 tak ada masalah. Yang di Kedah tu 100 lebih dah. Kahwin baru umur 19 tahun. pangkat cucu ke, piuk ke, cicit ke, mana-mana. 100 lebih kahwin dengan anak dara 19 tahun. Kita ingat cicit dah. Dah ni hak baru. Hak baru tuan-tuan. Kita pun tak jelas macam mana boleh dapat 19 tahun. Hei. Dia ni boleh duduk tegak lagi. Sebab saya apa? Cuba tanya amalan dia. Apa amalan yang dia buat? Mandi mandi embun. Mandi bulan mengambang. Bulan mengambang. Besok pagi mandi embun. Malam tu bulan mengambang. Pagi besok lepas subuh ambil embun. Pigak daun lah. Tu badan kuat. Sebab cahaya bulan malam semalam ada keberkatan, ada aura pada situ. Orang dulu penuh dengan rahsia. Tapi kita sekarang tak sempat. Mana sempat nak mandi embun? Kerja, sekolah. Orang kerja. Lepas pencin pun kerja lagi. Sibuk. Tunggu pencin baru kita boleh buat. Itu pun seminggu je rajin buat. Lepas tu tak buat. Tak ada masa dulu. Masalah kita ni macam kita tak berterusan. Istiqamah. Orang dulu-dulu. Sehatnya dia pagi-pagi besok. Malam ni. Malam ni apa nama bulan purnama. Malam tu bulan purnama. Besok pagi lepas subuh. Waktu gelap dengan cerah, gelap dengan cerah tu, dia keluar daripada rumah, dia cabut rumput sambil mencangkung. Satu laman dia boleh cabut. Air embun pada rumput, kena pada hujung jari dia itu ada zat. Kena pada hujung kuku dia itu ada zat. Dan dia berjalan dalam keadaan mencangkung. Satu rumput licin, tak payah guna mesin tu. Dan dia boleh bangkit tegak badan, dia pusing perak sini, dia pusing ni perak sini, dia sarik tangan. Ah, oh, lega. Itu yang boleh dapat 19 tahun. Tuan-tuan sekarang balik rumah kalau rajin lah, kalau rajin. Balik rumah kan cuba cabut rumput sambil mencangkung rangkak jalan itik panjang laman. Agak-agak berapa jam boleh cabut rumput. Buat jalan itik, cabut rumput, perak, perak, perak, perak, perak, perak jalan. 15 minit bagi isteri, Fah, Fah, tolong Fah angkat abang-abang. Krim, tak boleh bangun. Ya, tak boleh bangun. Pijak 4 hari dah lepas tu, urut 6 hari tu. Sebab kekuatan kita. Cahaya bulan itu Allah Ta'ala bagi. Sebab itu Allah sumpah dengan wal-qamar. Tolong fikir mendalam-mendalam tentang apa yang Allah sumpah. Yang keempat, mereka mengingkari hikmah kebangkitan Rasul. Juga dalam surah Yasin ayat 14. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah izja ahal mursalun. Tak percaya pada Nabi ni bukan setakat zaman Nabi Nuh je. Orang mula-mula tak percaya pada Nabi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Adam mereka percaya lagi. Zaman Idris pun mereka percaya lagi. Bermula ketidakpercayaan pada Rasul ialah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tolak. Mereka kata mana boleh orang jadi Nabi. Yang jadi Nabi ni malaikat. Ada ke orang jadi Nabi pergi ke pasar beli ikan tiba-tiba mendakwa dia Nabi. Itu yang mereka kata pada Nabi Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy ni tengok Nabi Muhammad pergi market beli bawang. Apa Nabi beli bawang macam mana? Ini bukan orang parit. Nak nyekabur aja tuan-tuan. Kan tuan-tuan kata, oh orang Bekah cakap parit tu Ustaz. Bukan. Dia kata, dia pun heran tengok Nabi beli bawang, beli ikan. Makan daging, kahwin. Ada ke Nabi macam itu? Dia menak kalau boleh melekat Nabi. Kalau bukan melekat Nabi, dema tu jadi Nabi. Sebab dema tu kaya, kata dia. Kemal ni kaya, kata dia. Kemal ni berpelajaran. Faham ke kemal tu apa? Tak faham, dia mudah lah. Kami ni faham, kami ni kaya, kami ni berpelajaran. Takkan Muhammad jadi Nabi? Kafir juga tuan-tuan. Kafir yang keempat sebab tak percaya Nabi. Tak percaya Nabi diutus menjadi Nabi. Sebab merasakan bahawa mereka ni lebih cerdik daripada Nabi. Kafir juga. Nabi tak reti baca. Nabi tak reti menulis. Kami ni profesor. Kami ni doktor. Takkan kami nak bernabikan orang yang tak reti membaca dan menulis. Itu pahaman mereka. So, apa tuan-tuan lah main mengaji? Main mengaji dengan saya ni. Saya baca pun tak erti, tulis pun tak erti. Tuan-tuan nak ikut lah. Ustaz, tulis tak? Apa benda tu tak? Saya tak erti tulis. Ustaz, baca tak? Apa Ustaz baca tulis? Saya tak erti baca. Ustaz ni boleh pakai ke? Tuan-tuan pun lari. Mereka tengok Nabi Muhammad baca, tak boleh tulis, tak boleh. Apa Nabi macam ni? Mereka lagi pandai tulis tajak ni, satu Kaabah boleh gantung kertas tajak. Satu Kaabah tu boleh gantung tajak je, punya pandai mereka. Akhirnya mereka tolak Nabi Muhammad. Mereka lupa Nabi Muhammad itu diajar oleh Allah. Nabi Muhammad itu diberi didikan oleh Allah dengan perantaraan Jibril. Alama bil qalam. Tuan-tuan faham tak maksud alama bil qalam tu apa? Yang mengajar dengan pena, dengan pen. Apa maksud tuan-tuan? Allah kata alama bil qalam, nak dapat ilmu dengan belajar. Iqra, dengan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Di bawah ayat itu Allah sebut apa? Allama bil qalam. Yang mengajar dengan pena. Sebab tu kalau kita nak mengaji, pen mesti ada. Ini bukan saya kata, ni Allah kata. Bulan depan bawa my pen. Kalau pen saja ada, kertas tak ada, nak buat apa? Dia sayang pen yang belak, pen. Nak buat apa tu kan? Udah lalu tu babai kat ustaz-ustaz, saya buat pen ustaz. Bukunya mana? Pen, kitab. Tandakan. Garihkan. Bulatkan. Bolkan. Garih di bawah tu, hak ni hak penting ni. Itulah cepat dapat. Ni adik-adik belajar-belajar ni, pen jangan duduk tinggal. Hafiz-hafiz Quran juga, pen cuma ada. Duduk tulis, ha, ni nampak ni. Ni, baris dua jumpa dengan Hamzah Wasal. Khairanil wasiyah. Ha, jaga macam apa tadi, ha, baca khairul wasiyah. Ingat, tanda-tanda. Tanda-tanda lah. Tersapu semani ni kadang-kadang tulis lain, baca lain. Ditulis khairul wasiyah, kena baca khairanil wasiyah. Kalau kita tak ada pen, tak faham, tak ingat. Sebab itu Allah kata alama bil qalam, yang mengajar kamu dengan pena. Sebab itu orang yang mengaji menggunakan pen dan buku kertas lebih besar fadilatnya daripada orang yang sekadar mendengar. Orang yang sekadar mendengar lebih besar fadilatnya daripada orang yang mengaji tapi dia tidur. Orang yang tidur bila dia mengaji lebih besar fadilatnya daripada orang yang tak mengaji. Ha, dapat yang terjadi lah. Bolehlah kita tidur, tuan-tuan. Yang kedua, supaya tak lupa. Supaya tak lupa. Supaya dapat ilmu, kita kena membaca, iqra. Supaya kita jadi pandai, kita kena menulis. Adik-adik yang hafiz Quran ni, nak bagi ingatlah kepala Quran apa aja? Tasmi', mengulang, mesti. Satu lagi cara, menulis. Tulis balik apa yang adik-adik hafal. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Tulis. Habis tulis, picit tengok dengan Quran. Tak mana yang tertinggal. Tak mana yang betul, tak mana yang salah. Confirm adik-adik ingat sampai mati Quran. Boleh tulis balik. Boleh tulis balik. Ayat Quran tu boleh tulis. Hebat tak hebat? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqatil ardi rawa. Confirm tuan-tuan. Alif. Sebab tu dia suruh tulis. Alama bil qalam. Kalau lupa tak? Allah sebut dalam Quran supaya kita tak lupa. Sanukri'u kafalatan tanta. Kami akan bacakan pada kamu dan kamu tidak akan lupa. Fala tanta, maka kamu tanta, kamu tidak akan lupa. Baca bacalah ayat tu selalu. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada kamu dan kamu tidak akan lupa. Subhanallah. Ini tuan-tuan cubalah amalkan yang saya sebut tadi. Saya sebut pada bulan lepas tentang perkataan, tujuh perkataan. Tujuh kali. Kalau tuan-tuan masih ingat dalam kuliah bulan lepas. Kenapa tawaf tujuh kali? Kenapa sa'i tujuh kali? Takbir raya tujuh kali. Hari pun tujuh hari. Syurga neraka pun tujuh. Kenapa tuan-tuan tak ambil tujuh? Sebelum periksa. Sebelum periksa tiga kali ulang. Satu bab, satu buku, satu pelajaran, satu mata pelajaran, satu bab, tiga kali ulang. Sebelum belajar, masuk kelas. Hari ni, besok masuk kelas. Hari ni, tiga kali ulang. Baca tiga kali. Sebelum sampai pelajaran dalam kelas, baca lagi sekali. Habis belajar kelas, balik rumah, balik asrama, baca lagi tiga kali. Tujuh kali baca. Confirm ingat dalam kepala. InsyaAllah. Tiga sebelum pergi belajar, sekali masa belajar, tiga kali selepas belajar. InsyaAllah ingat. Macam tuan-tuan nak masuk bab ilmu ni. Hari ni ustaz nak belajar bab apa atau bab ilmu. Dia baca tiga kali sampai habis. Dua muka surat dia baca. Kemudian ustaz pun main belajar. Sekali dia baca dengan ustaz. Ustaz terangkan. Balik rumah ustaz lagi, dia baca lagi sekali. InsyaAllah dia lekat di kepala ni. Kita nak lekat ilmu, nak lekatkan ilmu dalam kepala kita ada tiga step. Pendengaran yang kita dengar akan menghantar maklumat sampai ke depan. Sampai ke depan. Kalau maklumat itu penting, ingat, diingat di tengah. Sampai pada satu tahap, maklumat itu akan sampai di belakang otak kita. Itu adalah yang paling kukuh ingatan. Di sini, belakang. Sebab itu kalau tuan-tuan jatuh, macam ini jatuh, benjoi dahi, benjoi kepala, tuan-tuan jangan bimbang. Tuan-tuan takkan hilang ingatan. Tuan-tuan terhentuk di batu. Terhentak di batu. Takkan hilang ingatan. Tetapi kalau tuan-tuan jatuh terlentang ke belakang, insyaAllah hilang ingatan. Tak pun pening tiga hari. Jatuh bila air pam terlentang ni. Mereng pun. Sebab tu orang tua-tua larang kita tampar belakang kepala budak. Orang tua-tua larang. Ni kepala budak kita tampar. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Bergegar kepala otak dia. Dia hilang. Dia tak boleh baca. Communication dia. Habis. Ni, miscommunication antara otak dengan perut. Miscommunication antara otak dengan perut boleh menjadikan perut tak berfungsi. Makan-makan, otak tak boleh baca, perut. Perut nak buat apa, otak tak boleh bagi arahan. Akhirnya, perut jam. Perut jam. Pasal apa jam? Arahan tak dapat. Cuba cek balik, kamu pun dah jatuh lah. Pernah bergegar. Segala pergerakan kita ni otak. Otak kontrol. Bila otak tak boleh hantar maklumat, perut tak boleh hantar maklumat, nasi jatuh dalam perut. Perut kata, oi otak, nasi sampai. Okey, punya. Nasi kata, ni perut. Otak kata, okey, hang mesin. Kamu mesin. Tiba-tiba otak tak buat arahan. Perut duk ngarah, nak buat apa ni, oi. Oi, buat apa ni? Perut. Tak tahu nak buat apa perut. Sebab arahan tak ada. Arahan tak ada sebab otak tak boleh sampai ke perut. Sebab itu bahagian ini paling penting. Bahagian ini tuan-tuan ni, bahagian belakang otak kita ni, insya-Allah. Insya-Allah ni, nama anak ingat, nama isteri ingat, nama mak ingat. Kalau tak ingat nama anak, confirm bahagian belakang tu otak. Nama anak kamu yang keempat apa? Yang keempat Latifah, nombor satu Latifah, nombor dua Omar, nombor tiga Rus, nombor empat apa tu, pompom nyanyuk. Orang yang sampai ingatan di sini, Al-Fatihah ni tuan-tuan, Tuan-tuan ni, pejam mata pun boleh baca Al-Fatihah. Baca dah di sini. Tapi kalau Fatihah pun tak boleh baca. Alhamdulillah. Aduh, ha, maknanya kompong lah tuan-tuan. Ada tiga step. Satu, dua, tiga. Tolong jaga-jaga hak belakang. Ini memori yang paling kuat letaknya di situ. Baik, kemudian. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah dengan berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mengadakan alam ini dengan sebab atau dengan tabiat. Pun kufur juga. Allah jadikan alam harus saja bagi Allah. Bukan dengan sebab wajib bagi Tuhan. Tuan-tuan kahwin, anak tak ada. Dengan marah Tuhan. Bukan wajib Allah jadikan kita ni ada anak. Jangan kita faham, asal kahwin dapat anak. Asal dapat anak kahwin. Jangan. Ada orang kahwin tak ada anak. Sebab tidak wajib bagi Allah mengadakan anak pada kita. Dia nak buat boleh, tak nak buat sudah. Supalah. Bila lahir manusia, bukan wajib pada Allah jadikan mata. Kadang-kadang Allah jadikan buta. Bukan wajib Allah buat. Harus saja bagi Allah. Mungkin saja. Nak buat bulan, harus bagi Allah. Nak jadikan matahari naik, harus pada Allah. Jangan kita kata wajib pada Allah buat. Tidak. Wajib pada sifat Allah. Kehendak Allah pada makhluk, apa nak jadi? Tidak. Dengan rahmat Allah, Allah buat. Dengan ihsan Allah, Allah buat. Rezeki kita ni, bukan wajib bagi Allah bagi, tapi dengan rahmat Allah, dia bagi rezeki. Kasih sayang Allah, dia bagi. Baik, yang terakhir, yang ke-10. Ayat. Sifat yang wajib bagi Allah yang ke-10, ialah hayat. Apa makna hayat? Artinya hidup Allah Ta'ala dengan tiada ruh dan nafas. Hidupnya Allah bukan macam kita. Perlunya ruh dan perlunya nafas. Mustahil Allah mati. Mustahil Allah mati. Kalau tokong Hindu tu kalau rebok, kalau tokong Hindu tu kalau jatuh, tak ada siapa boleh angkat. Dan kalau tak ada siapa angkat, dia akan rebok sampai bila-bila. Lemahnya tuan-tuan. Patung Hindu tu najis tak? Tokong Hindu, najis tak? Tak najis, berarti apa tak najis? Tokong Hindu tu najis tak? Berhala najis tak? Tak najis. Sebab apa tak najis? Sebab diperbuat daripada batu. Batu najis tak? Tak. Jadi kalau buat patung tokong pun, tak najis. Habis tu dalam hadis sebut, berhala tu najis? Berhala tu najis maknanya, kotor. Kotor daripada maknawi. Sifat maknawi. Sembah berhala itu ialah kotor. Berhala tu kotor tapi tak najis. Sumpahlah yang Allah Ta'ala sebut. Sesungguhnya orang kafir itu najis. Adakah orang kafir itu najis? Bila pegang, mereka kena basuh tangan ke? Dah. Habis itu kenapa Allah sebut najis? Iktiqat mereka itu kotor. Iktiqat mereka itu buruk, busuk, jahat, tak betul, kotor, najis. Iktiqat mereka itu, faham mereka itu. Faham mereka Tuhan itu tua. Itu pahaman itu najis. Pahaman mereka Tuhan tu mati. Itulah najis. Adakah kata Tuhan tu tua? Adakah kata Tuhan tu nak mati? Adakah kata Tuhan tu tak mampu? Itulah yang dipanggil najis. Bukan badan mereka air. Mereka tu najis. Maknawi mereka tu najis. Arab najis tak? Arab najis tak? Innamal kham wal maisir wal ansar wal azlam rijsun. Allah kata sesungguhnya arak, judi, bertenun nasib, najis, kotor. Tuan-tuan pegang tiket nombor ekor, najis kan? Saya dah, tapi orang tikam tu najis. Dia suruh berhenti ke rumah. Tak boleh masuk pula, berhenti pula. Tak apa, kita nak berhenti lah. Ya. Dah ready dah abang? Abang? Makanan dah ready belum? Sudah ya, bagus. Ya. Merah Bonti. Baik. Jadi maksud najis tu ialah orang minum arak tu. Arak tu sifat dia tu najis. Maknawi tu. Sumpahlah judi betul dengan nasib menyembah berhala tadi. Najis lain. Maknawi najis tu lain. Sifat yang paling buruk, kata Allah, najis. Tuan-tuan, bukanlah benci pada orang. Tuan-tuan sebut baik. Ada tuan-tuan sebut benda lain. Yang lebih buruk pada tank. Baik, dia budak ni. Benda lain kita simpan juga. Najis kita tak simpan. Anak berak dalam dalam lampin. Abang, anak berak cepat-cepat kita pergi basuh. Baik. Kotor. Maka kata Allah, yang paling kotor ialah orang kafir. Tuan-tuan buka dalam Bahrul Mazi jilid 15. Punca-punca umat Islam diturunkan bala. Apabila yang memerintah umat Islam itu orang yang paling buruk dalam masyarakat. Apa dia yang paling buruk pada masyarakat? Pada diri tuan-tuan lah, apa yang paling buruk? Taiklah. Taik. Allah sebut siapa yang taik? Orang kafir. Kata Nabi dalam hadis itu, umat Islam akan diturunkan bala bila orang yang paling teruk memerintah mereka. Siapa yang paling teruk? Orang? Orang kafir. Umat Islam halai turun bala bila orang yang paling buruk memerintah. Siapa yang paling buruk? Orang kafir. Bila orang kafir yang paling buruk memerintah orang Islam, itulah tanda-tanda umat Islam halai dapat bala. Faham tak ni? Adakah kita sekarang menuju ke arah itu? Buka dalam Bahrul Mazi jilid 15. Kita akan baca bab itu nanti. Bila? Tahun depan. Lambat lagi insyaAllah. Nabi sebut terang-terang apabila orang Islam diperintah oleh orang kafir. Orang yang paling busuk sekali. Yang paling busuk kan najis. Dan Allah sebut dalam Quran bahawa orang kafir itu najis. Baik. Dalam erti kata bahawa mustahil Allah Ta'ala hidup dengan ruh dan nafas. Dengan kesempurnaan tabiat dan resmi badan dan kesempurnaan hajat. Keperluan yang mana kesemuanya itu adalah mustahil bagi Allah. Allah tak perlukan darah untuk hidup. Allah tak perlukan oksigen. Allah tak perlukan tanah untuk hidup. Allah tak perlukan kuku, rambut untuk hidup. Allah tak perlukan tapak untuk berdiri. Allah tak perlukan kerusi untuk duduk. Allah tak perlukan katil untuk tidur. Allah akan tidur. Hidupnya Allah Ta'ala ni tak sama langsung dengan hidup kita. Tak sama langsung. Kita ada orang bagi makan. Allah tak ada siapa bagi makan. Allah tak makan pun. Sebab itu fahaman orang kafir bagi makan dengan Tok Kong. Sebab dia bayangkan Tok Kong tu macam dia. Kena jamu limau. Kena jamu susu. Kena jamu pulut kuning. Ayam panggang. Pasal apa? Pasal Tok Kong nak makan. Sebab apa dia kata Tok Kong nak makan? Sebab dia bayangkan bahawa Tok Kong tu macam dia. Tak makan lapau. Tak minum lapau. Tak mandi busuk. Tak tahu mereka bagi mandi Tok Kong daripada dengan limau. Mereka sembah. Duduk pagi-pagi buta. Cuba tuan-tuan tengok nyonya-nyonya di kampung-kampung. Di pekan-pekan Kuala Lumpur ni kot tak ada dah Tok Kong depan. Depan tiang kedai tu. Cuba tengok di kampung-kampung pekan-pekan kecil. Depan tiang mereka tu Tok Kong merah. Tok Kong merah. Ada colok tiga. Daripada kita kecil sampai kita tua. Nyonya tu pagi-pagi pakai seluar pendek. Pakai masuk kayu. Duduk jalan pak pagi-pagi buta. Sampai kita tua. Kita umur 40 kita duduk tengok lagi nyonya tu duduk sembah Tok Kong. Pasal apa dia tak jemu-jemu sembah Tok Kong? Pagi-pagi. Subuh-subuh sepi'i tu pasal apa? Kenapa dia begitu confident? Ataupun over confident? itu tokong dan itu Tuhan. Sebab betul yang dia minta tu dapat. Sebab tu dia sembah lagi. So tentang tak dia sembah tu dia kata, oh tak pekong, ini hari kasi Allah. Oh tak pekong, ini hari kasi Allah. Dia pun letak atas pasir dekat tokong. Satu pakcik naik motor kepiah atas kepala kain pelekat di pinggang. Tak mati je motor pun. Nengah. Gula 2 kilo. Wah, banyak tempat mustajab. Baru tadi sebut ini, tadi Allah sudah datang. Siapa yang tolong mempercayakan dia pada tokong? Siapa tolong? Tak orang kita yang tolong dia. Orang kita yang meyakinkan dia pada tokong. Wah, tu banyak cepat mustajab. Lu banyak dengar tokong lah. Sebab tu esok dia minta lagi. Tak ada dia buka kedai habis. Pintu baru sebelah dia buka. Orang kita penuh lah. Belikan mesin, beli telur mesin, beli beras, beli gula. Pagi-pagi buta pukul 7 suku ni. Balik pada kuliah subuh, singgah tu kedai Cina. Tu macam mana Cina tu tak percaya tokong tu bagi rezeki pada dia. Sebab dia minta pukul 7.5 minit, pukul 7.8 minit sampai ada orang Melayu main beli gula lah. Cubalah dia semua. Ini hari kasi Allah, kasi Allah. Sampai petang tak ada orang beli. Ini tokong pun banyak celaka. Lama-lama dia pun tak tanya ada tokong dah. Sebab dia minta tapi tak pernah dapat. Ini celaka punya. Buah lima pun tak nak bagi kasi balik lagi. Itu colok pun lah. Buah tak dapat modal lagi colok. Dia sudah marah semua tokong. Masalah kita sendiri yang menguatkan kepercayaan mereka. Kita sendiri pergi perayaan depa Bali. Pergi duduk nyala pergi kat depa. Oh bagi orang Melayu kita pun dah mewah ayah kita. Orang Melayu pergi bakar lilis. Pergi bakar apa semua. Pergi kentuk buah nyok. Empuk buah nyok tai pusat. Bagilah raya kita orang Melayu pun sudah dah tampuk kali. Maknanya dah diiktiraf hak depa punya. Cuba kita jangan campur langsung. Mampu dia apa lah. Apa nak tidur dengan tokong kan. Empuk banyak kan. Apa nak nyalan lilin kan. Kami tak campur. Mereka pun sunyi. Tiga-tiga pun tak datang. Paper pun datang. Tak meriah langsung. Kenapa perayaan mereka jadi meriah? Sebab RTM datang. TV3 datang. TV9 datang. Segala TV datang. Buat rakaman. Orang Melayu pula pergi ramai-ramai. Pakai duduk mereka pergi pula pada situ. Bawa segala anak duduk atas tengkuk pok ni duduk tengok orang kawadi ni. Dia pun jadi seronok, meriah. Oh hebat tahun ini. Kita dapat tarik macam-macam orang. Orang Melayu pun sudah datang. Ini satu perkembangan yang bagus. Lagi mereka yakin pada tokong mereka itu. Cuma kita lakum dinukum baliyadin. Agama kamu, kami agama kami. InsyaAllah selamat. Macam yang saya katakan tadi. Kalau kita tak beli kedai dia. Dia pun kata ini tokong taklah guna celaka tokong. Dia pun marah. Ini kita yang duduk berkemas. Kita meyakinkan dia dengan Tuhan dia. Meyakinkan dia apa yang dia buat tu betul. Cuba kita cari jalan. Apa yang dia buat tu tak betul. Kenapa dadah? Dadah ni haram lah. Haram. Siapa kata haram dadah? Duduk depan lagi. Siapa yang kata dadah tu haram? Ulama ke? Nabi ke? Petok ke? Kiyah ke? Ijmah ke? Atau kerajaan? Kerajaan kata haram. Ulama-ulama keluar fatwa pun haram. Dikiyahkan dengan benda yang memabukkan. Walaupun tak sebut dalam Quran dadah. Allah sebut arak. Tetapi dikiaskan setiap benda yang memabukkan. Akhirnya dadah haram. Haram pada dasar kerajaan. Dan haram pada dasar hukum. Orang Hindu boleh makan dadah? Kerajaan tak boleh? Kerajaan haram. Orang Cina boleh makan? Tak boleh makan. Sebab kerajaan haram. Agama pun kata haram. Baik, jadi kita pun siapa jual dadah, siapa jual dadah, kita tangkap. Siapa edar dadah, kita tangkap. Siapa hisap dadah pun kita tangkap. Pasal salah. Walaupun orang bukan Islam kan? Ya, bukan Islam pun tak boleh. Sebab rosak. Pasal rosak. Badan rosak, akal rosak, tubuh badan rosak. Sebab tu kita haramkan. Cuba kita buat tadi. Babi siapa yang kata haram? Allah. Sebab siapa Allah haramkan babi? Pasal bawa penyakit lebih bahaya daripada dadah. Kalau dadah orang Cina tak boleh makan, kenapa babi boleh makan? Tidaklah kita cari jalan macam mana nak mengelakkan supaya orang Cina tidak makan babi, orang Hindu tak makan babi. Kena cari jalan. Babi itu haram bukan setakat untuk orang Islam. Kalau boleh babi ni untuk orang bukan Islam pun jangan makan. Kena cari jalan. Kalau kita kata babi itu boleh orang Cina makan, memang mereka nak makan, silakan. Tetapi jangan sampai merosakkan alam sekitar. Jangan sampai merosakkan hak-hak sampai digantung babi di pagar rumah orang ni pahal ni. Nak di Melaka. Digantung kepala babi ni. Ini soal yang besar. Kalau kita kata dadah tu haram pada orang, boleh merosakkan akal, arak. Kenapa arak kita benarkan orang kafir minum? Memang mereka boleh minum, tapi kenapa sampai buat kelang arak? Sedangkan arak tu boleh merosakkan akal. Kalau begitu, biarlah orang kafir tak dadah sama, biarlah orang kafir telan dadah. Biarlah untuk demo dengan orang Islam sudah. Kenapa dadah kita buat begitu? Ini persoalan yang kita kena jawab. Kenapa dadah? Semua orang tak boleh makan. Baik Islam ke, baik kafir ke, semua tak boleh makan. Tapi arak tak apa. Arak untuk kafir tak apa. Biarlah demo. Busurkan kena arak pun tak apa. Nak makan tepi jalan pun tak apa arak ni. Nak minum tepi jalan pun tak apa arak ni. Biar. Demo bukan Islam. Kalau gitu, biarkan dadah mereka makan. Demo bukan Islam. Kan dadah dengan arak kan sama. Kenapa dadah ditangkap? Arak tak ditangkap. Mungkin arak sebab dapat cukai. Untung. Mungkin babi pun kerana dapat cukai. Tapi dadah takkan nak kenakan cukai. Seluruh dunia tutup. Apa? Dadah kena cukai. Income dah dadah lah. Yang tu yang tak mau. Sedangkan Islam menyuruh supaya benda yang haram ni bukan sekadar orang Islam saja tak makan. Orang kafir pun seboleh-bolehnya cari jalan supaya mereka mengelakkan makan benda haram. Itulah maksud yang daripada segi hukum itu yang kita kena faham. Baik. Kemudian. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, yakni qadim bersifat qidam lagi azali yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Ia mengesahkan bagi zat bahawa dia bersifat dengan segala sifat yang berdiri dengan zat. Seperti dengan segala sifat idrak. Idrak maknanya pendapat, iaitu kudrat, iradat, ilmu, sama, basar dan qalam. Sifat hayat ini menjadi syarat bagi hukum akli bahawa sahlah zat itu bersifat dengan segala sifat ma'ani, yakni sifat lazim daripada tiada hayat. Maka lazim pula tiada sifat ma'ani dan lazim pula ada hayat dan segala sifat ma'ani. Inilah dia yang dikatakan sifat-sifat ma'ani yang qidam. Dan sifat ma'ani terbahagi kepada dua. Sifat ma'ani yang baharu terbahagi kepada dua. Yang pertama, yang disyaratkan bagi wujudnya itu dengan wujudnya adanya Allah. Hayat, hidupnya Allah. Iaitu kudrah. Bila Allah hidup, Allah berkuasa. Bila Allah itu hidup, Allah itu ada iradah, ada kehendak. Bila Allah itu hidup, hidupnya Allah dengan ilmu. Bila Allah itu hidup, hidupnya Allah dengan sama', mendengar, basar, melihat dan kalam berkata-kata. Bukannya Tuhan itu ada dalam keadaan pekak, bisu, buta, tuli. Kaku, ilmu tak ada. Macam berhala. Mereka kata berhala itu tokong, Tuhan. Dia tak nampak, dia buta, dia pekak, dia bisu, dia tak boleh bercakap. Itukah Tuhan? Hidupnya Allah mesti hidup dalam arti kata hidup yang lengkap, bukan hidup macam tokong. Tahun 86 bila Diego Maradona menjaringkan gol separuh akhir Piala Dunia dengan England, gol dengan tangan, hand of God, tangan Tuhan. Sampai mereka tubuhkan satu agama di Argentina, dipanggil sebagai agama Maradona. Punya taksub pada Maradona. Sampai dia buat satu agama baru sebagai agama Tuhan, Maradona. Hanya Tuhan saja yang boleh jadikan gol dengan tangan dan referee tak nampak. Akhirnya kalah England, menang Argentina. Kata mereka, akhirnya buat agama baru Maradona. Apa jadi pada Maradona? Dengan gemuk, minum arak, dengan dadah. Adakah Tuhan isap dadah? Sekarang agama Maradona dah tak ada. Tapi orang sanjung lagi Maradona pasal jadi jurulatih Argentina. Ataupun agama Scientology sekarang ni. Dan salah seorang pengikut kuat agama sains ialah Tom Cruise. Yang mempercayai bahawa Tuhan tidak ada. Tuhan itu ialah sains. Dengan sains ni boleh hidupkan orang. Dengan sains ni boleh cantum orang. Dengan sains ni boleh belah orang. Dengan sains ni boleh bagi kehidupan. Dan mereka mempercayai selepas kematian akan ada kehidupan. Sains akan berupaya menghidupkan orang mati. Ini dipanggil agama baru, Scientology. Tapi Scientology tak boleh cakap. Scientology tak nampak. Scientology tak ada akal. Dia bukan Tuhan. Yang kedua, kata dia, tidak syarat bagi wujudnya itu dengan wujud hayat. Habis itu, Ustaz, Allah ni dia hidup. Adakah Allah tu ada warna? Adakah Allah tu ada bau? Adakah Allah tu ada rasa? Tidak. Allah tak ada syarat untuk macam itu. Adanya kereta sebab ada besi. Adanya manusia sebab ada bau. Tapi Allah tidak ada macam itu. Adanya serban sebab warna putih. Allah tidak ada syarat macam itu. Yang syarat wujud Allah, Allah tu ada. Dia nampak, dia melihat, dia mendengar, dia berkata-kata, dia ada ilmu. Tapi Allah wujud tidak perlu bersyarat. Ada warna, ada bau, ada rasa, tak payah. Baik, mudah-mudahan kita dapat banyak ilmu daripada kitab ini. InsyaAllah kita sambung lagi jam 11 pagi nanti dengan kitab Muhimmah Fil Ilmil Hadis. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan baca tajuk yang penting, iaitu tajuk berkenaan dengan ruh. Ya, tajuk berkenaan dengan ruh dalam kitab ini insyaAllah. Kita jumpa jam 11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaAllah.